Bulabal gugurado, dugutigi bulabal gugurado, dugutigi. Tigi ni yaluanga Allah cangung apanwa. Aji tau ni yala yaluanga tanda nak kebar kado bulaji dari jamur de. Tabu kota kangen aku dan so kini. Udah mina so kini bulakado adu gurun bulaidi bulahiri eskyo dari de. Sana noana sai kenche de bulo do pidi dana noana gwani kenche gwantelege tirgini yolo la chasnga banwa sida wi meta yolo nga tanda na ke barka da bulo yidri yamde do bu kwata kana gwana so jini bulo hege eski yidri de bulo idi bulo hege eski yidri de mali da ban gugu da du du tigi mali da ban gugu da du du tigi barka na barka magniya banwa Sida cilmai celak kejar demog ni dah bulan pan kuku dah tu tu tigi. Bulan ini jodre jamur deh, bulan ini jodre jamur deh. Kalau kare hasan me mini kangen nado, kalau kare hasan me mini kangen nado. Bulan Maria ker terum, ya skat mai me toka cuy dingado, ya skat mai me toka cuy dingado. Bulan Maria ker terum terum, wanata me ya nanda koko kini kanta do sokno ni ya nanda ko. Ayi bisunda nan chidi guni bisunda nan chogu buloi di jamur de dabu kota kangana wedan so jinni doya kuina meda kaya hatelge buloi di meda kaya na hatelge saya so, yeah.